إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم وأنا أحمد أزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله hari ini tanggal 22 Muharram 1442 Hijriah atau tanggal 10 September 2020. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang kita sampai di halaman 144, di mana ini sebelumnya adalah bagian yang menjelaskan tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan hal yang gaib. Berkaitan dengan apa? Hal yang gaib. Di mana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang kaitannya dengan apa? 5 kunci yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib. Itu indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غُدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Ini kaitannya dengan fawaid yang diambil dari surat Luqman ayat 34. Dan istimewa hari ini juga alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah kita bisa memulai kajian tepat waktu. Pas. Dan ini tidak lain adalah karena kemudahan dari Allah Azza wa Jal. Tanpa kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, tidak mungkin Allah Azza wa Jal itu atau kita itu tidak mungkin untuk bisa melakukan ini dengan tenaga kita, dengan kekuatan kita, dengan kepandaian kita, bahkan dengan adanya antum itu tidak ada pengaruh ada atau tidaknya ana, ada tidaknya antum buat dakwah itu tidak ada pengaruhnya. Tapi ini semuanya adalah bukti bahwasanya Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan. Dan jangan sampai kita merasa bahwasanya dengan Allah berikan banyak nikmat ini kemudian kita malah justru melempem, malah justru menganggap bahwasanya apa yang kita dapati ini menjadi bumerang buat kita. Nasallahu alaihi wasallam fiyah. Karena berapa banyak orang yang sekarang menginginkan untuk bisa duduk di majelis ilmu offline, tapi mereka pun terhalang dengan banyak hal. Dan di sini wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur dan berdoa agar Allah Azza wa Jalla melanggengkan nikmat ini kepada kita sampai kita diwafatkan kelak. Nah, ini kaitannya dengan bagian yang min fawaidul ayatil karimah, yang bagian yang keenam. Bagian yang pertama kemarin di surat Luqman ayat 34 tadi ana jelaskan ini tentang rabit, ya. Rabtu darsil madi wal hadir. Ana jelaskan kenapa sekarang bagian yang keenam. Bagian yang pertama, faedah yang pertama kemarin bahas tentang apa? Di halaman 141 min fawaid al-ayatil karimati, termasuk fawaid ayat yang mulia ini, yang pertama adalah annahu la ahada ya'lamu mata taqumus sa'ah, bahwasanya tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kapan terjadinya kiamat. Yang kedua, annahu la ahada ya'lamu mata yanzil matar alladhi bihil ghaiz, bahwasanya tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kapan turunnya hujan yang mengandung atau yang bisa berubah menjadi al-ghaiz, hujan yang rebat yang bisa menumbuhkan tanaman. Kemudian yang ketiga adalah annahu la ya'lamu ma fil arhami illa Allah, bahwasanya tidak ada yang mengetahui tentang apa yang terjadi di rahim itu kecuali Allah azza wajalla. Meskipun itu ada yang sekarang alat-alat canggih dan seterusnya, itu tidak bisa mengetahui sama sekali apa yang terjadi di rahim dengan pasti. Kemudian yang keempat adalah annal insana la ya'lamu madza yaksibu ghadan, sesungguhnya orang itu tidak mengetahui apa yang esok hari dia akan kerjakan. Itu sama Mas, kalau ditanya cita-citamu apa, pekerjaanmu apa, ya pekerjaan saya adalah menuntut ilmu syar'i. Itu pekerjaan abadi saya, menuntut ilmu syar'i. Itu pekerjaan abadi saya. Sedangkan untuk mendukung keseharian pasti Allah mudahkan selama kita berusaha. Apa saja. Kemudian yang kelima, anna man idda'a 'ilmal ghaibi fil mustaqbal fa innahu kafirun. Barang siapa yang mengaku dirinya itu mengetahui yang gaib, yang terjadi pada masa yang akan datang, maka dia kafir. Maka dia apa? Kafir. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, sekarang kita masuk yang keenam. Masuk yang keenam. Annal insana la ya'lamu ma kana mautihi wa kadzalika la ya'lamu zamana mautihi wa hadza mimman faradallahu ta'ala bi ilmihi. Sadisan yang keenam, bahwasanya seorang itu tidak akan mengetahui tempat matinya dia mau di mana. Mau di kasur, mau di tempat kajian, mau di tempat sholat, mau di kendaraan, mau di mana saja, tidak ada yang mengetahuinya. Wa kadzalika la ya'lamu zamana mautihi. Begitu juga tidak ada yang mengetahui tentang kapan terjadi kematiannya. Wa hadza liman faradallahu ta'ala bi'ilmihi. Inilah Allah menyendiri dengan maha pengetahuannya. Tentang hal ini saja, ini sudah tidak ada alat, tidak ada makhluk siapapun yang mengetahui. Yang mengetahui hanya Allah azza wajalla. Paham sampai di sini? Kemudian wa dzakara li ahad istiqati min ashabina annahum kanu fi hajjin 'ala al-ibli. Kemarin ini terakhir tentang cerita orang yang ibunya meninggal. Jadi wa dzakara li ahad istiqati min ashabina annahum kanu fi hajjin 'ala al-ibli. Jadi telah menceritakan kepadaku seorang yang thiqah, seorang terpercaya dari teman-teman kami, bahwasanya mereka itu pergi haji di atas unta. Artinya kendaraannya unta. Qabla an ta'tiya sayyarat, sebelum adanya mobil. Wa kharaju min Makkah wa ma'ahum rajulun ummuhu maridatun. Dan mereka keluar dari Mekah, bersama mereka itu ada seorang laki-laki bersama ibunya yang sedang sakit. Fartahalan nasu fi akhiril lail. Dan orang-orang pun pergi di akhir malam. Wa jalasa hadzal rajul 'inda ummihi yumarriduha. Dan laki-laki tadi itu merawat ibunya yang sedang sakit. Dia tetap duduk untuk menjaga ibunya, tidak ikut pergi bersama rombongannya. Falamma asbaha fa idzal qaumu qad saru. Ya. Maka setelah pagi hari ternyata rombongan dia itu sudah pergi. Qad saru. Kayak saru itu bukan saru. Bahasa Jawa ya. Apa cocokologinya apa coba? Saru Mas. Enggak boleh ngomong saru. Ini dari saro, yasiru berjalan. Saru maksudnya itu sudah tinggalkan, itu biarkan jalan, nggak usah disentuh-sentuh. Saru mas, mudeng nggak mas? Ya, bahasa Jawa mas. Itu saru itu artinya karena diambil dari saro, yasiru, sir. Berjalan, pergi. Itu artinya jangan ngomong saru. Saru artinya di situ biarkan saja. Biarkan dia pergi. Jangan kemudian itu di apa? Dibahas. Saru, Mas. Ya. Ya. Ah. Duit cuma 1000 kok dibuat bacok-bacokan. Saru, Mas. Taruh maksudnya itu biarkan pergi, jangan dibahas terlalu panjang-panjang. Taruh. Itu bayangkan, apakah orang Jawa dulu ketika menjelaskan saru itu tidak ada sebab sama sekali? Apakah mereka nggak tahu bahasa Arab ini? Apa baru antum saja yang tahu tentang saru ini adalah saru ya siru, sir. Mana pilihannya berat kan? Menyalahkan orang terdahulu atau menyalahkan antum? Ya enggak, enggak salah-salah mas. Ini hanya untuk membiasakan antum mengenal bahasa-bahasa itu dengan pendekatan apa yang biasa antum kenal sehari-hari dan tidak akan lupa. Ini salah satu cara untuk agar ingatan itu kuat. Itu salah satunya seperti itu. Paham? Fadhaba fi atharihim ba'da an wattada makana ummihi. Dia itu kemudian pergi. Ya, dia pergi menelusuri jejaknya rombongannya setelah dia itu mempersiapkan tempat untuk ibunya. Wadha'a. Namun dia itu ternyata tersesat, hilang arahnya. Wa kana dhalika fil jibali Hijaziyah. Ini di pegunungan daerah Hijaz. Haitsu inna kullaha riya'un. Di mana seluruhnya itu riya'un, tempat pengembala. Fasara yamshi hatta irtafa'a nahar. Kemudian dia terus jalan sampai terik matahari itu makin meninggi. Faida dikhibai saghirin niqamin badu. Kemudian dia ada dikhiba seperti naungan kecil ya punya kaum dari orang badui. Fadhaba ilaihim. Kemudian dia pun pergi ke kemah kecil tadi, tenda tadi. Fasallama wa sa'ala an tariqin Najdin. Kemudian dia mengucapkan salam dan bertanya tentang jalan menuju Najd itu mana. Najd itu maksudnya arah ke Mekah mas, untuk haji. Faqalu huwa wara'aka. Dia itu, Najd itu di belakangmu. Wa huwa ba'idun. Dan dia jauh sekali. Lakin intadhir wa anikhil ba'ira wastarih. Namun tunggulah. Ya, istirahatkan ontakmu dan engkau istirahat. Wa sanadulluka. Kami akan tunjukkan kepadamu. Akan pandu. Falamma anakha ba'irahu wa anzala ummuhu minal ba'iri. Kemudian ketika ontanya sudah mulai istirahat, kemudian dia menurunkan ibunya dari ontanya. Fama an wasalatil arda hatta fadat ruhuha. Ibunya itu belum menyentuh tanah, namun rohnya itu sudah tidak ada. Sudah meninggal ibunya. Ma'ana hadzal makana la yadri anhu itlaqan. Sedangkan dia di tempat yang dia tidak mengetahui apapun tentang tempat tersebut. Wa la yufakkiru an yasila ilaihi. Dan dia tidak pernah berpikir dia akan sampai di tempat itu. Li'annahu min ahli Unayzah. Karena dia itu termasuk ahli Unayzah. Unayzah itu arahnya dari Riyadh, Mas. Arah dari Riyadh ke Mekah itu ada kota kecil namanya Unayzah. Dan ini tempatnya Syekh Utsaimin juga. Walakin Allah Ta'ala qad qada an tamuta hadhihi al-umm fi dhalika al-makan. Namun Allah Azza wa Jalla itu telah menetapkan takdir bahwasanya ibu tersebut meninggal di tempat tersebut. Paham sih, Misi? Fadha'a ar-rajulu liyasira ila al-makan alladhi 'alima Allah Ta'ala anna al-mar'ata satamutu fihi. Laki-laki tadi tersesat dan sampai di tempat yang hanya Allah saja yang mengetahui bahwasanya perempuan tadi akan mati di situ, akan meninggal di situ. Wa amsalu hadza katsirun, dan contoh yang demikian ini banyak sekali. Fa katsirun minan nasi tajiduhu la yakhruju min baladihi wala yufakkir, ya wala yufakkiru an yakhruja. Berapa banyak orang kita dapati dia mungkin tidak akan pernah keluar dari negerinya dan tidak pernah berpikir untuk keluar dari negerinya. Faqad tajiduhu falahan fi filahati mundu nu'umatin atfarihi. Jadi dia tidak pernah, istilahnya dia itu yo, istilahnya tempatnya di desa, di jadi apa tempat kecilnya dari kecil hingga gede tempatnya di situ. Ya. Summa idza qaruba ajalihi, ketika dia sudah sampai dekat dengan ajalnya, ja'alallahu lahu hajatan fi makanin ma fasafara ilaihi. Kemudian Allah menjadikan tempat ketika dia itu sudah dekat ajalnya suatu hajat, suatu kebutuhan, keperluan di tempat tersebut, kemudian dia safar kepadanya ke tempat tersebut. Walau an yusafira lil ilaji fil kharij, bahkan ketika dia itu bisa jadi safar untuk berobat di fil kharij, di luar negeri. Hatta yamuta fil makan alladhi qaddarallahu an yamuta fih, bahkan bisa jadi dia itu meninggal di tempat yang telah Allah takdirkan dia untuk mati di dalamnya. Amma kisatu tsaniyatu faqad kana rajul ma huwa abuhu yumarriduhu fil qasim faqarrara atibba'u an yanquluhu ila al mustashfa kharij al qasim. Yaqulu ar-rajul faraqiba ta'irata wa huwa yatakallamu ma'ana wa yatahaddatsu falamma istaqalat ta'iratu qabadallahu ruhahu subhanallah fa subhanallah idan fa kana mawdi'uhu fil jaw fil jaw. وَمَا كَانَ يَظُنُّ هَذَا فَهُوَ أَرَادَ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى الْمُسْتَشْفَى الْآخَرِ إِلَى لِيُشْفَى وَيَزُولَ عَنْهُ الْمَرَضَ لَكِنْ كَانَ الْمَوْتُ وَهُوَ فِي الْجَوِّ فَهَذَا مِصْدَاقُ قَوْلٍ مِصْدَاقُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Antum lihat paragraf ini. Sedangkan kisah yang kedua, antum lihat bagaimana kelembutan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan kisah. Karena terkadang dengan kisah itu orang itu lebih mudah untuk melogika, lebih mudah untuk berpikir. Karena terkadang ketika orang itu diberikan dalil, diberikan penjelasan ulama dan seterusnya, belum tentu dia faham. Tapi ketika diberikan kisah, maka lebih mendalam lagi apa yang tertera di dalam Al-Quran, apa yang tertera dalam penjelasan ulama tentang hadis Nabi SAW dan yang lainnya. Paham ya di sini? Ini merupakan termasuk bagaimana kelembutan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam hal menjelaskan akidah kepada kaum muslimin, yaitu dengan kisah. Kisah ini nyata. Maka di sini tentang apakah boleh berdakwah dengan kisah? Jawabannya boleh, manakala kisah itu kisah nyata ataupun kisah yang ada dalil ilmiahnya dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi tidak boleh menjadikan kisah, dongeng apalagi, itu sebagai bagian dari dakwah. Antum di mana-mana ya menyampaikannya kisah. Al-kisah seperti ini, al-kisah seperti ini. Ini dongeng, Mas. Antum seperti apa? Mainan wayang. Ada dalangnya. Antum dongeng, tidak ada keilmiahnya. Dan ini nantinya dakwah. Ya, dakwah yang dibangun dengan apa? Dengan kedustaan dan kebohongan, itu tidak akan berhasil. Kita lanjutkan. Ya. Ini CCTV Anda enggak hilang. Meskipun depan Anda dan pakai kacamata tebal, masih kelihatan nyata. Ya. Jazakallah khairan ya Bapak Imam. Kalau di sini kalau nggak kelihatan, Pak Nerawang saja. Tapi begitu ada anggukan, Allah akan tetap semangat dan semuanya. Nah, di kisah yang kedua ini, faqad kana rajulun ma'ahu abuhu, ada seorang laki-laki bersama dia bapaknya. Ini juga menunjukkan bagaimana Syekh hafal dengan kisah-kisah nyata. Dan termasuk yang mengagumkan juga Syekh Abdul Bari hafizahullah, ingatannya terhadap kisah, Masya Allah. Jadi, Anda tidak terlalu kuat untuk menghafal kisah-kisah masa lalu. Mungkin tidak terlalu pengen baper ini. Masya Allah, Syekh ketika menghafal kisah-kisah itu jelaskan detik. Masya Allah. Seolah-olah kita itu dihadapkan dengan kejadian yang sesungguhnya. Tapi di sini kita lihat, ada seorang laki-laki bersama bapaknya. Bapaknya itu sedang sakit dan dia laki-laki ini yumarriduhu, sama dengan tadi yumarriduha, ini yumarriduhu, yaitu sedang apa? Merawat bapaknya yang sedang sakit. Fil qasin, itu adanya di al-qasin. Faqarrara atibba'u, kemudian para dokter itu telah menetapkan an yanquluhu ila al-mustashfa kharij al-qasin, agar dipindahkan bapaknya itu ke rumah sakit di luar kota Qasin. Yaqulu ar-rajul, kemudian orang tadi mengatakan faraqibat ta'iratan, dan tadi itu orang tersebut naik motor mabur. Motor mabur. Ya, salat. Wa huwa yatakallamu ma'ana, dan dia pun berbicara bersama kami. Wa yatahaddatsu, dan dia pun bercerita kepada kami. Falamma istaqalat ta'iratu, artinya bapaknya tadi masih cerita. Bapaknya tadi masih cerita. Falamma istaqalat ta'iratu, ketika pesawat itu mau lepas landas. Qabadallahu ruhahu, Allah pun mencabut ruhnya. Cabut nyawanya. Subhanallah. Maha suci Allah. Idan, maka fakana maudi'uhu, tempatnya dia itu fil jauh, meninggalnya dia itu di mana? Di udara. Dan tidak terpikir sebelumnya cita-citanya matinya jangan mau kemana mas, mau di mana? Ada yang mau misalnya meninggalnya di tempat yang tanda tanya? Gak ada yang mau, dan gak ada yang tahu. Wa makana yadunnu hadza, dan dia pun tidak akan pernah mengira yang demikian, bahwa dia akan meninggalnya di atas udara mas, di ketinggian jika naik pesawat. Bahwa arada an yadhhaba ila al-mustashfa al-akhar, sedangkan dia menginginkan untuk bisa pergi ke rumah sakit yang lainnya. Illa kecuali yushfa wa yuzula anhu al-marad, dia itu akan minta agar bisa disembuhkan dan hilang penyakitnya. Lakin kana al-mautu wa huwa fil jawi, namun kematian dia itu adanya di udara, di atas. Pada misdaqu qawlihi azza wajal, dan ini adalah pembenaran dari firman Allah azza wajal, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir, dan seorang tidak ada yang mengetahui di mana bumi mana dia itu akan mati. Innallaha, sesungguhnya Allah alimun khabir. Ada yang masih tahu bedanya alim dan khabir? Mas Don. Mas Ibn. Mas Sugi. Mas Selamat. Selamatkan diri. Ya. Mas Yud. Alimun, itu Allah Maha mengetahui. Semuanya Allah tahu. Sedangkan khabir, itu Allah mengetahui yang tersembunyi. Hatta misalnya ada orang yang tidur di belakang nih, belakang ana misalnya. Ana mungkin akan susah untuk mengatakan yang mana toh? Kurang. Allah yang mengetahui. Allah khabir. Ya. Sabian, yang ketujuh. Ilmu Allah azza wa jal wa khibratuhu wa ilmu yashmalu al-ilmu bid-dawahir wal-bawatin Wal-khibratu hiya al-ilmu bil-bawatin. Di bawatin umur. Wa ala hada fahal yuqal inna hataini sifataini muqarraratani fil ayat. Wa anna ma'na inna allaha alimun khabir. Wa ma'na inna allaha alimun alimun. Al-jawabu la. Lima baynahuma minal umumi wal khususi. فالعلم يشمل العلم بالظاهر والباطن والخبرة تختص بالعلم بالباطن فيكون في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله تعالى وهما العليم والخبير إثبات صفتين من صفات الله وهما العلم والخبرة. Nah, ini pertanyaan kenapa ana menanyakan tentang al-alim dan al-khabir. Apa perbedaannya? Ini dijawab di sini juga, Mas. Detail. Makanya ya, bukalah fokus antum, jangan sampai tertidur. Jadi ilmu Allah, maha pengetahuan Allah azza wajalla, wa khibratuhu, dan kefahaman Allah Azza wa Jal, wal ilmu yashmalu, dan maha pengetahuan Allah itu meliputi dua. Al ilmu bidawahir, ilmu tentang segala fenomena yang kelihatan. Bidawahir wal bawatin, dan seluruh fenomena yang tidak nampak, yang tidak nampak. Kayak fenomena yang tidak nampak itu apa? Ada yang ditanya, Mas, mudeng enggak? Ngangguk-ngangguk. Tapi dia enggak mudeng, hanya pengen ngangguk-ngangguk aja. Yang tahu dia faham atau tidak faham, Allah azza wa jalla mengetahui. Ustaznya enggak tahu. Paham enggak? Paham. Padahal ketika ditanya, ya, Allah Ustaz. Jadi di sini apakah sama? Innallaha khabir, innallaha alim. Apa sama alim dan khabir? Jawabannya di sini. Nah, wal khibratu, khibrah ini adalah al ilmu bi bawatin umur. Khibrah, ya, khibrah pemahaman yang mendalam. Artinya di sini adalah Allah mengetahui fenomena yang tersembunyi dari seluruh perkara yang ada. Jadi bedanya antara apa? Al alim dan al khabir. Ya. Wa ala hadha fahaliqun. Dan dengan ini apakah kemudian dikatakan inna hataini sifataini muqarraratani fil ayat? Apakah dua sifat ini sengaja diulang-ulang dalam satu ayat? Atau maknanya adalah innallaha alimun khabir. Ya, ini tentang di surat Luqman ayat 34 yang paling akhir, lafaz yang paling akhir, Mas. Innallaha, sesungguhnya Allah alimun khabirun. Apakah ini sengaja? Wa makna, maknanya adalah innallaha alimun alimun. Apakah boleh orang mengatakan innallaha alimun alimun, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha mengetahui? Kalau antum lihat, coba sekarang, nah, kita cek bersama-sama bagaimana orang Indonesia menerjemahkan pemahaman al-khabir. Nah, di surat Luqman ayat 34 dan Al-Hujurat 13. Suf, ana lihatkan ke antum. Ini ayat ya mas. Ayat mas, ayat. Ya. Inna Allah alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lahan, maha mengenal. Suf. Ini yang pertama ya. Di surat As-Sajdah ayat 34. Antum lihat sendiri di mushaf antum mas. Antum punya terjemahan, lihat. Hatta yang di aplikasi mas. Antum lihat. Benar atau tidak? Di sini sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Ya sebentar, ana akan pindahkan layar dulu. Apa mas? Kawan mas? Hah? Antum lihat di sini ayat 34. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Nah sekarang ini di surat ya, sekarang di Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Suf. Bagaimana antum akan faham Al-Quran ketika antum hanya mendasari dengan terjemahan yang terjemahannya kama hada. Begitu juga antum lihat ya penjelasan mana ya, aplikasi maha teliti mana mengatakan maha teliti. Apakah teliti itu kemudian mengetahui yang tersembunyi, itu namanya teliti? Kira-kira gimana? Antum dari SD bahkan sampai sekarang sudah dikenalkan bahasa Indonesia. Apa arti teliti? Ya, detail. Mengetahui dengan seksama. Ini beda dengan konsep ini. Paham sampai sini? Ya'lamu bilbawatin. Bilbawatil umur. Allah mengetahui fenomena-fenomena yang tidak terlihat, tidak nampak mas. Sedangkan alim, alimun, Allah maha mengetahui. Antum lihat di sini wajah Allah di Rum ayat 39. Antum lihat tentang wajah Allah. Bagaimana ini aplikasi ini menerjemahkannya. Ya, untuk mencapai keridhaan Allah sudah ditakwil langsung dengan keridhaan. Wajah Allah ditakwil dengan keridhaan. Ini yang terjadi. Paham sampai di sini? Hal yastawil ladzi ya'lamu wal ladzina la ya'lamu? Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tidak sama. Paham sampai di sini? Inilah pentingnya ketika kita mempelajari akidah tafsiliyah dengan detail, dengan dalil, dengan keilmiahan, bukan hanya sekedar ikuti. Paham kan di sini? Inilah yang terjadi dan ya semoga Allah Azza Jalla menjadikan pemimpin-pemimpin kita termasuk yang ada di Depak atau di instansi-instansi yang terkait itu bisa memahami kesalahannya dan memperbaikinya. Ya. Masuk mas, antum tahu salahnya, tapi kenapa tidak mendoakan kebaikan? Ini juga salahnya kita. Assalamualaikum. Maka kita doakan agar mereka pun dapatkan hidayah. Nah, di sini kaitannya tentang tadi. Sehingga di sini apakah artinya innallaha alimun alimun, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha mengetahui, apalagi tadi maha mengenal, apalagi ada yang mengetahui maha teliti. Allahu akbar. Al-jawabu jawabnya la lima bainahuma minal umumi wal khususi. Karena di antara keduanya ada yang umum, ada yang khusus. Al-alim itu maha mengetahui yang umum, semuanya fenomena yang nampak itu Allah mengetahui. Sedangkan fenomena-fenomena yang tidak nampak itu dengan sifat apa? Al-khabir. Dengan nama Al-khabir. Nah. Fal ilmu yashmalu ilman bidzahiri wal batin. Maha pengetahuan Allah Azza wa Jalla itu meliputi ilmu tentang zahirnya, fenomena yang nampak, wal batin, dan fenomena yang tidak nampak. Wal khibratu takhtassu bil ilmi bil batin. Dan khibrah, ya, khibrah ini khusus untuk ilmu tentang fenomena yang tidak nampak, tersembunyi. Fa yakunu fi hadhil ayati, maka di dalam ayat ini isbatu ismaini min asma'illah ta'ala. Dalam ayat ini ada penetapan tentang dua nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla, yaitu adalah al-alimu wal khabiru. Al-alim dan al-khabir. Paham sampai di sini? Al-alim zat yang maha mengetahui yang zahir dan yang batin. Sedangkan al-khabir itu zat yang mengetahui khusus tentang bawatimul umur, tentang perkara-perkara yang tersembunyi. Sehingga kalau misalnya dikatakan Allah maha mengetahui seluruh perkara yang tersembunyi pun, itu lebih tepat daripada mengatakan Allah maha mengenal, Allah maha teliti. Seolah-olah hanya menginginkan satu suku kata saja. Ini salah. Ini kelemahan orang Indonesia. Dalam hal apa? Dalam hal memahami konteks bahasa Arab. Terkadang sebagaimana min khardalin, ya, khardah, khardal, ya, darah, darah, khardal, dan yang lainnya, semuanya terjemahkan dengan apa? Biji sawi. Antum pernah, ya, kemarin sudah anda tanyain, biji sawi itu enggak sekecil yang antum bayangkan, seperti ukurannya itu tidak terlihat sama sekali. Mikron apalagi, wah, komplek. Ya. Biji sawi itu masih relatif besar. Ada yang lebih kecil lagi. Dan kenapa tidak memakai perumpamaan yang lebih kecil lagi? Ini juga aneh. Kemudian kita lanjutkan lagi. Maka penetapan dua sifat ini dari sifat-sifat Allah, bahwa al-ilmu wal-khibratu. Jadi kalau nama itu adalah al-alim wal-khabir, kalau sifatnya adalah al-ilmu, Allah itu mempunyai sifat al-ilmu wal-khibratu. Sedangkan namanya adalah al-alimu wal-khabiru. Ingat-ingat tuh mas. Karena perbedaan, salah satu perbedaan dari sifat-sifat dan nama-nama Allah, nama-nama Allah itu bisa mengandung banyak sifat, tapi satu sifat itu belum tentu mengandung satu nama. Jadi sifat itu lebih umum, sedangkan nama Allah Azza wa Jalla itu lebih khusus. Kemudian kita baca matannya. Wa nu'minu bi anna Allah yatakallamu bima syaa'a mata syaa'a kaifa syaa'a wa kallama Allah Musa taklima. Kita beriman, ini tentang merubah topik pembicaraan kita. Topik pembicaraan kemarin, ya, dua pekan dengan sebulan yang lalu, bahkan sudah tiga kali pertemuan, itu berkaitan dengan fawaid yang ada di surat Luqman ayat 34. Sekarang kita berbicara tentang surat An-Nisa ayat 164. Wa nu'minu bi annallaha yatakallamu bima syaa. Dan kita beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu berbicara bima syaa, dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah berkehendak, maka Allah berbicara. Kalau tidak, tidak akan berbicara. Kaifa syaa, dan bagaimanapun caranya Allah berkehendak berbicaranya, terserah Allah. Ya. Dalilnya adalah wa kallamallahu Musa takliman, dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan pembicaraan. Tapi sebelum pembicaraan itu terjadi, Nabi Musa sudah pingsan duluan. Untuk melihatnya tidak bisa. Melihat di dunia, seorang pun di dunia ini tidak ada yang bisa melihat Rabb-nya. Bagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha, "Man dhanna anna Muhammadan yara rabbahu faqad kadhibun." Faqad kadzaba. Barang siapa yang mengira bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa melihat Rabb-nya, maka dia telah dusta. Aukamakot. Nah, disebutkan di sini yang poin yang pertama di sini penjelasannya. Qauluhu, firman Allah Taala, nu'minu bi annallaha yatakallamu. Hadhihi sifatul kalami. Kita beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu berbicara. Dan ini adalah sifatul kalam. Dan apa yang antum sebutkan sebagai kalam itu pembicaraan. Qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, bima sya'a, dengan apa saja yang Allah kehendaki, yakni al-mutakallam bihi, itu apa yang dibicarakan dengannya. Qauluhu mata sya'a, kapan Allah berkehendak, yakni az-zaman, waktu. Qauluhu kaifa sya'a, bagaimana Allah berkehendaknya, yakni kaifiyatul kalam, tentang tata cara bagaimananya berbicaranya. Itu hanya Allah saja yang mengetahuinya. Hadhihi arbatu asya'a, awal yatakallamu wassani bima sya'a, wassalith mata sya'a, arrabi' kaifa sya'a. Suf, antum bagaimana menimbang tentang perkara ini menjadi empat perkara yang unik tentang apa? Sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu apa? Tentang apa? Al-Kalam. Sifatul Kalam. Sifat berbicara. Sehingga di sini kata-kata yang pertama adalah yatakallam. Allah itu berbicara. Yang kedua adalah bima syaa, dengan apa saja yang Allah kehendaki. As-sadis, yang ketiga, mata syaa, kapan Allah itu berkehendak. Ar-rabi, yang keempat, kaifa syaa, bagaimana Allah itu berbicara. Maka ini bagian yang terpenting dari sifat Allah Azza wa Jal al-kalam, itu Allah berbicara bima syaa, mata syaa, kaifa syaa. Jadi antum butuhnya apa? Tentang bima, mata, kaifa. Untuk memahaminya. Ya. Yatakallam. Kemudian bima syaa. Kaifa syaa itu yang terakhir, mata syaa. Kemudian bagian yang kedua, wa kalamullahi azza wa jal haqiqiyun li'anna allaha athbatahu li nafsihi wa akkadahu biqawlihi ta'ala wa kallamallahu Musa taklima wa huwa biharfin wal harfu hadha imma an yakuna bil lughatil arabiyyati idha kana إذا كان كالقرآن أو باللغة العبرية كالتوراة أو بالسريانية كالإنجيل فهو عز وجل يتكلم بأي لغة أرادها وكلامه سبحانه بصوت مسموع لأن الكلام بلا صوت ليس كلاما بل هو حديث نفس وليس هذا الصوت مثل وليس هذا الصوت مثل أصوات المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم kita pahamkan para kami wa kalamullah kalamnya Allah azza wa jal haqiqiyun haqiqi itu artinya benar-benar terjadi li'anna allaha sesungguhnya karena Allah azza wa jal athbatahu li nafsi Allah azza wa jal itu telah menetapkan bagi dirinya wa akkadahu dan menekankannya biqaulihi dengan firman Allah ta'ala wa kallama Allahu Musa taklima dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan pembicaraan wa huwa bi harfin dan ini dengan harf wal harfu hadha imma an yakuna bil lughati harf harfu di sini bisa dengan bahasa Arabiyah dengan bahasa Arab idza kana kal Qur'an apabila itu seperti Al-Qur'an au bilughatil ibriyah kat Taurat atau ya bahasa Ibraniyah atau Ibriyah seperti ketika Allah Azza wa Jal berbicara di Taurat au bisuryaniyah bahasa Suryaniyah itu kal Injil itu Injil Fahuwa Azza wa Jal yatakallamu bi'ayyi lughatin aradaha. Dan Allah Azza wa Jal berbicara dengan bahasa apa saja yang Allah inginkan. Wa kalamuhu dan bicaranya Allah Azza wa Jal subhanah bisautin masmu'in. Dengan suara yang didengar. Li'anna al-kalama karena kalam. Pembicaraan itu bila sautin laisa kalaman. Pembicaraan tanpa suara itu bukan kalaman, bukan pembicaraan. Maka sama halnya, antum itu punya rasa, punya kemangkelan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Maka antum pun tidak bisa berbicara dengan kemangkelan antum. Akhirnya menjadi baper, akhirnya menjadi sakit perut, akhirnya jadi mencret, akhirnya jadi sakit, akhirnya gak jadi kajian. Itu akhir dari seorang yang baper. Akhirnya setelah beberapa lama terkena ceretmen, ceretmen, ceretmen terus, akhirnya bislah, gak usah kajian daripada mencret. Allahumma astaghfirullah. Makanya yang bisa memberikan kita jaminan untuk senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i adalah Allah azza wajalla. Maka jangan pernah kita itu merasa bosan untuk bermunajat, untuk minta kepada Allah Azza Jal agar dimudahkan untuk istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Li'anna al-kalama bila sautin laisa kalaman. Karena bicara tanpa suara itu bukan pembicaraan. Bal huwa haditsun nafsi. Tapi itu adalah bersitan jiwa. Jadi antum itu ngomong pada dirinya sendiri. Itu isyarat. Tapi antum diam aja. Kayak wong kae. Wong kae nek ngantukan berarti butuh kopi. Tapi antum enggak ngomong. Pentelengin aja. Itu hadisun nafsi. Itu bersitan yang ada di diri antum. Tidak diungkapkan, maka tidak menjadi bahasa. Tidak jadi pembicaraan dan orang lain pun tidak paham. Sama halnya seorang suami, seorang istri yang punya rasa ya ada janggalan kemudian tidak diungkapkan kepada pasangannya, maka itu pun akan menjadi menggerus kesehatannya lambat atau cepat. Dan itu akan berasa dengan berlabuhnya mahligai itu berapa tahun berumah tangga, tapi ternyata itu dia memendam rasa kejengkelan. Akhirnya terjadilah macam-macam penyakit yang tidak diinginkan dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau mau dirunut ya seperti itu. Ini bukan cocokologi ya. Ini memang banyaknya terjadi seperti itu. Itu fenomena. Bukan pastinya seperti itu. Dan nasallahu salamatia. Kita minta keselamatan dan perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari yang demikian. Kita lanjutkan lagi. Makanya disebutkan walaisa hadha shaut mithlu aswatil makhluqin, dan suara ini tidak sama dengan suara makhluknya. Karena ba'di annallaha, karena Allah itu laisa kamitslihi syai. Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Wa huwa samiul basir, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Idzan aqidatuna annallaha ta'ala yatakallamu bikalamin huwa harfun wa sautun wal harfu la yuhsaru bi naw'in mu'ayyanin yatakallamu bima syaa'a min al-lughati was sautu naqulu innahu la yushbihu aswat al-makhluqin walakinnahu bi sautin masmu'in yusma'u wa lahu adillatun. Idzan lalu jadi akidatuna, akidahnya kita itu apa? Sekarang anak mau tanya kepada antum, apa beda akidah dan tauhid? Mas Furqan, apa bedanya? Sedangkan namamu adalah pembeda, maka bedalah antara akidah dan tauhid. Mas akidah ini dibahas di awal kitab ini mas, tentang apa itu akidah, apa itu tauhid. Kalau gotong royong nggak ada Ustaz bedanya akidah dan tauhid. Ya iyalah, pas atau pis mas. Kalah kalau begitu. Nung, apa beda akidah dan tauhid? Allah mabarik, masya Allah. Setelah kesaktiannya mulai ke level yang agak tinggi, tercetuslah diksi menurut saya. Apa? Ya apa? Menurutnya? Umum dari tauhid. Tauhid itu bagian dari akidah. Ya. Mas Imam, jadilah imam bagi yang salehah. Paham? Sama. Wah. Ditakoni komisi partai politik. Hah? Tauhid. Yakinlah. Cabang-cabang yang lain, cabang hatimu. Dik, apa dik? Perbedaan antara tauhid dan akidah. Oh, pertanyaannya mudah, tapi mendasar. Tapi mendasarnya antum bisa ngisot. Di awal kitab ini dibahas tentang al-ilmu wal-aqidah. Ya, sekarang anda tanyakan tentang tauhid dan aqidah. Masih ingat gak? Kita tanya kepada Mas Soleh. Gak ada, besok akan ada roti-roti yang akan menjadi penebus. Balik. Islam ini sama dengan jawaban Ustaz, Masya Allah. Lama balik. Masya Allah. Kok antum kedaluan Mas Soleh ya? Ngomong kayak gitu Mas. Kok antum rawani Mas Rukun ngomong-ngomong. Mas Widat, yuk. Keyakinan. Wis, kita. Mas Ladi. Jawabannya apa? Sebenarnya dalam benak antum, antum berusaha memahamkan itu dan nyaman dengan pemahaman itu. Tapi definisinya ketika ditanya, banyak lubangnya mas. Di pohon itu, pori-porinya tidak padat. Ada lubang-lubangnya mas. Dan lubang-lubang itu bahaya. Ketika menganganya tambah banyak, maka hama itu akan menyerang dari situ. Bagaimana ketika lubang-lubang ketidakfahaman itu dibiarkan begitu saja dari diri antum, maka ketika berlalunya waktu, antum tidak mendapatkan barokahnya ilmu. Wah, Ustaz nih. Ini soalnya kemarin baru ketemu tentang chemistry antara forestry dan cara hilyat talabul ilmu. Merasakan sesuatu sekali. Alhamdulillah. Maksudnya di sini gini. Antum tulislah perbedaan antara tauhid dan akidah. Tauhid di sini diambil dari wahada yuwahidu tauhid, menjadikan Allah esa, menjadikan Allah satu-satunya zat yang berhak diibadai dengan benar. Itu tauhid. Mengesakan Allah itu tauhid. Nah, dan itu adalah akidah yang pasti benar. Sedangkan maksud dari akidah itu keyakinan. Bisa salah, bisa benar mas. Makanya kenapa disebut al-akidah as-sahihah, akidah keyakinan yang benar. Karena ada juga akidah batilah atau akidah khati'ah, akidah yang salah. Berapa banyak orang berakidah salah, keyakinan dia salah. Beda dengan ilmu. Al-ilmu apa mas Yud? Idraku syai'a ala ma huwa idrakan jaziman. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu dengan pasti. Ya, dengan pengetahuan yang pasti. Itu ilmu. Jadi kalau antum faham tentang bidangnya ilmu, dia berilmu. Maka dia sudah bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau akidah, itu belum tentu benar. Akidah ada yang salah, ada yang benar. Dan tadi, tauhid bagian dari akidah itu juga tidak keliru. Memang itu keyakinan. Jadi tauhid pun masuk dalam keyakinan. Paham sampai sini? Tapi tidak kemudian justifikasinya bahwa akidah itu adalah umum, hanya mengikuti tauhid, mengikuti tentang keyakinan yang benar. Ada akidah yang salah juga. Maka akidah itu keyakinan, bisa salah, bisa benar. Nah, akidah yang benar adalah ketika diambil dari Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh. Makanya baru tadi ana bertanya kepada ahwat-ahwat di Bina Madani kelas 2 SMA, apa sih arti Salafus Saleh, orang terdahulu, tabiin, tabiut tabiin, atau apa sih jawabannya? Ya, ternyata banyak sekali definisi-definisi yang hanya kita paksakan untuk nyaman di benak kita, tapi itu bukan ilmu, itu hanya sebatas keyakinan. Kita yakinnya seperti itu. Maka antum lihat bagian yang terpenting dari orang-orang yang memahami tahlilan dalam makna seremoni, bukan tahlilan dari halal yuhallilu, mengucapkan la ilaha illallah, itu karena dia berkeyakinan itu adalah bagian dari agama. Paham? Itulah keyakinan yang salah. Karena apa? Mendasarkan sesuatu bukan dengan dalil, tapi berdasarkan hawa. Semuanya ditimbang dengan akal, dengan hawa nafsu, dengan don, dengan perasaan. Sedangkan Allah Azza wa Jalla apa? Fa'in tanazatum bisyai'in faruddu ilallah wa rasulih. Kalau kalian itu bersisih tentang sesuatu, maka kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah, bukan pada Pak Yai. Ya, kalau Pak Yainya benar gak masalah, bawakan dalil Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau gak benar, maka itu menjadi bumerang. Nah, kita naktafi bihadil kudroh. Ya, kita cukupkan. Nanti insyaAllah setelah sholat maghrib kita akan lanjutkan lagi. Suf, antum lihat, setengah lima persis kita mendapatkan fawaid 1 jam 8 menit. Maka mulai dari sekarang antum doa agar apa? Bisa melakukan sesuatu semuanya tepat waktu, Mas. Karena senantiasa mengakhirkan itu bisa menjadi penyakit. Dan ketika sudah menjadi penyakit, itu menyakitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.